buat perempuan-perempuan Indonesia di seluruh Nusantara. Dahulu kau begitu perkasa, pendekar bagi kaum wanita. Harum namamu hingga seluruh Nusantara. Engkaulah ibu kita Kartini. Tetapi di zaman modern ini, tak pernah kutemui sesosok sepertimu. Karena rupiah kau lupa diri.